Mitra bisnis, masalah antrian truk di Merak yang masih terus terjadi membuat kalangan bisnis meminta pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan mengusulkan pengelolaan pelabuhan Merak untuk diserahkan kepada pihak swasta sebagai langkah efisiensi dan mengefektifkan kinerja pelabuhan atau membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda bila pengelolaan sarana transportasi penyeberangan di Pelabuhan Merak diserahkan ke pihak swasta? Kalau Anda mau kasih ke swasta, maka harganya harus dibebaskan, dilepas. Nah ini sekarang kalau udah berhubungan dengan pricing policy, itu nggak berani. Karena ini nanti dibilang angkutan publik. Kok harga barang publik harganya pasar? Nanti orang protes lagi. Sama dengan BBM ini. Kalau BBM ini mau selesai soalnya, naikin harganya. Serahin pada harga pasar. Itu dengan sendirinya nanti apa namanya tambahan investasinya akan terjadi segala macam gitu. Cuman kan nggak berani. Sama dengan kapal ini. Gitu. Kalau swasta mau masuk, kalau harganya segini mana mau dia? Nggak masuk secara bisnis. Kalau dia kemudian nggak masuk secara bisnis, ya dia nggak mau masuk gitu. Akibatnya kapalnya nggak tersedia. Tapi kalau misalnya Anda lepas harganya, orang nanti protes. Tarifnya mahal gitu. Tapi Mas, masalah antrian truk ini sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Lantas untuk menswastanisasi akan banyak kendala. Bukankah pembangunan jembatan bisa menjadi solusi? Saya setuju, cuman pertanyaannya adalah, apakah Anda bikin keputusan simply gara-gara yang sebelah sana nggak jalan? Maksud saya itu karena simply bahwa ada keengganan di dalam penambahan kapal, itu nggak bisa jalan. Itu kemudian solusinya ya udah deh jembatan aja kalau gitu kita bangun. Padahal harganya saya nggak tahu, jangan-jangan jauh lebih mahal dibandingin dengan ferry misalnya. Pertanyaannya adalah apakah kita harus mengeluarkan biaya yang sekian puluh kali, 20, saya nggak tahu berapa puluhan kali dibandingkan itu simply gara-gara yang itu nggak bisa jalan. Simply gara-gara persoalan politiknya gitu. Kan ada hal yang kalau Anda betulin sedikit di situ, jangan-jangan Anda bisa melakukan sesuatu dengan yang lebih murah kan? Nah ini yang saya nggak tahu, yang tadi saya bilang. Mesti dihitung ya, dari segi efisiensinya, itu mana yang lebih baik antara jembatan dengan ferry. Saya nggak tahu jawabannya, tetapi jangan membuat keputusan hanya karena, wah ini yang nggak jalan, ya udah deh pakai ini walaupun harganya mahal sekali. Berarti bisa saja dalam perkembangannya nanti, solusi menaikkan kinerja penyeberangan di pelabuhan ataupun membangun jembatan bisa selalu menjadi alternatif pilihan. Betul, nanti dilihat mana. Jangan sampai gini loh, kita butuh pesawat misalnya untuk bawa ke Indonesia Timur. Terus nggak ada pilihan lain karena kapal susah misalnya. Karena itu pakai cari pesawat. Walaupun pesawatnya nggak aman, ambil aja deh gitu. Nggak begitu tuh akan nimbulin persoalan baru. Jadi ketika ambil keputusan, itu betul-betul memang bahwa alternatif itu nggak bisa jalan. Kalau memang lebih murah jembatan, ya jembatan. Saya terus terang saya nggak tahu hitungannya. Kalaupun yang bisa dilakukan secara cepat memang meningkatkan kinerja pelayanan di pelabuhan. Apakah hal ini bisa efektif, Mas? Mungkin. Kecuali kalau memang hasilnya, walaupun Anda tambah kapal, Anda swastanisasi, tetap bahwa volumenya jauh di bawah. Itu artinya memang nggak menolong. Kan itu, ini kan soal teknis sebetulnya, bisa dibandingin dan itu bisa dilakuin studinya mudah sekali kok. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.